mana mimpi bukan lagi angan-angan. Jiwamu baru bersih tinggi dan seputih awan-awan. Hembus nafas yang baru, bukti bahwa kau mampu jadi yang terdepan mengatur pintu kemenangan. Langit terang cerah sambut para pemenang. Selamat kau taklukkan semua tantangan. Jiwamu yang baru kini bertata bintang. Kau lebih kuat dari yang kau bayangkan. Sambutlah kemenangan. Oh kau tapi dirimu transformasimu. Kau jiwa yang baru para pemenang. Langit terang cerah sambut para pemenang. Selamat kau taklukkan semua tantangan. Jiwamu yang baru kini bertata bintang. Lebih kuat dari yang kau bayangkan. Langit terang cerah sambut. Yeah, if the world is bringing you down and it's making you frown. Na na na na na na na na na na na na na. You gotta show 'em who's the best and who's fresh. If the world's bringing you down, making you frown, you ain't gotta be down because you're bringing the crown, making new sound. Gotta show 'em who's the best, who's fresh. Your one and only aim is success. Yes, gotta stand up tall and be a winner. Gotta transform yourself to be stronger. 'Cause you belong here. You're a star. You're a champion. Yeah.